8, karena bahasanya di akhir. Jadi kita membahas Sahih Bukhari di dua tempat, satu di Masjid Aisha, itu di Tasikmalaya, dan di masjid ini di ujung. Jadi bagian ujung, bagian awal. Di sana sedang membahas bab ilmu, bab ketiga. Ini bab kedua sebelum terakhir. Bismillah, qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu al-iktidai bi af'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Abu Nu'aim. Qala hadatsana Sufyan. An Abdullah ibn Dinar, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala itakhadha an-nasu khataman min dhahabin. Fa takhadha an-nasu khawatima min dhahabin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni itakhadtu khataman min dhahabin. Fa nabadahu wa qala inni lan albasahu abada. Panabada nasu khawatimahum. Bab mencontoh, meniru perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita pelajari awal, mungkin ada yang ingat, ada yang enggak gitu ya, bahwa sunnah itu ada tiga. Jadi sunnah Nabi ada tiga: sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Jadi kalau para jamaah, para ibu, para bapak, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari sunnah Nabi, maka itu mencakup tiga bahasan. Yang pertama, ucapan Nabi. Jadi yang kita pelajari ucapan-ucapan Nabi. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah persetujuan Nabi, yaitu yang dinamakan takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaul Nabi sallallahu, jadi ucapan Nabi sallallahu, itu tidak lepas amrun, nahyun, khobar. Jadi ucapan Nabi sallallahu itu ada tiga jenis. Yang pertama berupa berita. Jadi Nabi SAW memberitakan. Maka wajib bagi kita tasdiquhu bima akhbar. Jadi membenarkan semua yang dikhabarkan Nabi SAW. Seperti Nabi SAW menceritakan surga, neraka, mensifati Allah, menceritakan nabi-nabi yang terdahulu, menceritakan alam kubur, menceritakan ciri-ciri hari kiamat. Maka wajib bagi kita membenarkan setiap apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berupa amar, perintah. Maka kewajiban kita apa? Imtisalu awamirihi. Kewajiban kita adalah melakukan perintahnya. Bersalam memerintahkan kita sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berjihad, berbakti kepada dua orang tua. Maka ini awamir, perintah. Kewajiban kita apa? Imtisalu awamirihi, yaitu melaksanakan perintahnya. Ketiga, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berupa nawahi, yaitu larangan. Sebagaimana kita akan melihat contoh-contohnya, larangan musyrik, larangan berzina, larangan mencuri, larangan bergibah, larangan namimah, larangan durhaka kepada dua orang tua, dan seterusnya. Maka kewajiban kita apa? Istinabu manah anhu wajaza. Kewajiban kita adalah meninggalkan setiap yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka ini namanya mengikuti sunnah dalam bentuk apa? Kauliyah. Nah sekarang yang dibahas adalah mengikuti perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita akan bahas bawabit wa qawaid, kaidah-kaidah dalam mengikuti perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Wasallam sebagai kuduah, yaitu sebagai suri tauladan, di mana kita diwajibkan untuk mencontoh, meniru baginda Rasulullah. Karena Nabi Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Contoh, Allah berfirman, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Lalu Allah berfirman dalam surah yang ketiga, itu surah Al Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika mereka berkata cinta kepada Allah, maka katakanlah ikutilah aku. Jadi di sini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok suri tauladan bagi kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan-penjelasan bahwa kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, man tawadoa nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Jadi artinya kita wajib beribadah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumun usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Khudu'ani manasikakum. Ambillah cara haji dari aku, katanya. Jadi di sini wudu, salat, haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita. Kita wajib meniru jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini hadis Abdullah bin Umar, dan hadis ini sangat agung untuk kita pahami, satu kisah yang sangat mulia. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, telah berkata Imam Bukhari, hadatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini kunyah, nama aslinya adalah Al-Fadl Ibnu Dukain. Jadi kalau para bapak lihat dalam Sahih Bukhari, Abu Nu'aim siapa? Al-Fadl Ibnu Dukain, nama aslinya. Kalau itu kan kunyahnya. Qala hadatsana Sufyan. Nah Sufyan itu ada dua, ada Sufyan Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah. Dan itu satu tabaqah. Dan di sini adalah Sufyan Tsauri. An Abdullah Ibni Dinar. An Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Qala itakhadan Nabi Sallam khotamin min dhahabin. Beliau Nabi Sallam memakai cincin emas di awal sebelum haram. Jadi Nabi Sallam memakai cincin emas. Fatakhadan nasu khawatima min dhahabin. Maka para sahabat langsung pakai cincin emas juga. Jadi saking mengikutinya, para sahabat langsung memakai cincin emas. Faqala Nabi Hasalam, inni itakhadtu khataman min dahabin. Sesungguhnya aku menjadikan cincin dari emas. Panabadahu. Lalu Nabi Hasalam membukanya dan melemparnya. Lalu beliau mengatakan, inni lam albasuhu abadan. Kata beliau, setelah ini aku tidak akan memakai lagi. Jadi setelah beliau memakainya, beliau membuka, lalu mengatakan, aku tidak akan pakai lagi. Maka sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim pada dibuka, dibuang semuanya. Ini namanya surhatu sahabah ala iktidai bisunnah. Ini semangatnya para sahabat dalam mengikuti sunnah. Tadi engkai kendai gitu ya. Tidak ditangguhkan lagi mengikuti sunnahnya gitu sini. Nah. Sekarang kita akan ambil pelajaran dari hadis ini, tapi akan membahas hal yang sangat penting tentang kaidah mengikuti perbuatan Nabi. Hadis ini ditinjau dari sisi hukum fikih menunjukkan bahwa laki-laki haram berhias dengan emas. Artinya laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Ya. Tidak boleh memakai perhiasan emas, termasuk jam tangan. Jadi jam tangan yang apa? Terbuat dari emas itu tidak boleh. Ya. Jadi jam tangan tidak boleh. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh memakai emas termasuk apa? Sutra. Jadi laki-laki itu tidak boleh memakai emas, ya, cincin emas. Kemudian tidak boleh juga memakai jam emas. Ya. Bagaimana kalau gelang? Ya sama gitu. Jadi yang penting laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas itu. Mau jam, mau gelang, gelang boleh nggak? Enggak ya. Itu tasabuh dengan wanita. Cincin, Nabi SAW memakai cincin. Ya. Dan yang tidak boleh bagi laki-laki salah satunya adalah menggunakan kain sutra, kecuali sutra sintetis, sutra kimiawi. Ya, kimiawi yang bukan sutra asli, itu boleh. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang haramnya emas bagi laki-laki, ada beberapa riwayat selain riwayat tadi. Pertama dalam Sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dahabin fi yadi rajuli fanaza'ahu wa tarahahu wa qala ya'uddu ahadukum ila jamrati min nari faija'aluha fi yadihi. Faqila lirajul ba'dama dhahab rasulullah khud khatamak wantafi biha. Faqala la wallahi la akhudu wa qad tarahu rasulullah sallam. Di kisah yang seperti ini bahwa Nabi SAW melihat seseorang, ini dalam hadis Abdullah bin Abbas, yang memakai cincin dari emas di tangannya. Maka Nabi SAW membukanya. Jadi diambil oleh Nabi SAW, dibuka. Lalu dialungkan, dilempar oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan dengan kalimat, maukah engkau nanti yaumal qiyamah cincin ini dipanaskan di api neraka, lalu nanti dimasukkan ke tangannya. Artinya apa? Ada sebagian anggota badan yang akan diazab di neraka dengan sebab sebagian dosa. Artinya siapa yang memakai cincin emas bagi laki-laki, maka jari-jarinya akan disentuh apa? Api? Api neraka. Ya. Yang kedua adalah hadis Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW mengatakan, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yalbas hariran wala dhahaban. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka tidak boleh memakai sutra dan tidak boleh memakai emas. Ya. Jadi ini adalah dalil yang kedua yang menunjukkan tidak boleh laki-laki memakai emas. Ketiga. Wa Nabiyullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma'anna Nabi sallam qala man mata min ummati wa huwa yatahalla bidhahabi haramallahu alaihi libasuhu fil jannah. Siapa yang meninggal dunia dari umatku dan dia berhias dengan emas, maka Allah akan mengharamkan untuk memakainya nanti di surga. Jadi apa yang dilarang di dunia kemudian dipakai oleh orang, maka nanti akan diharamkan di surga. Kalau orang di dunia meminum khamr, maka nanti akan diharamkan khamr bagi dia di surga. Karena di surga itu di surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 15, surga itu ada 4 sungai. Sungai dari yang isinya adalah air tawar, sungai yang isinya air susu, sungai yang isinya madu, dan sungai yang isinya khamr. Siapa yang meminum khamr di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian nanti yaumul qiyamah. Dan apa? Khamrnya tidak memabukkan nanti yaumul qiyamah. Siapa yang memakai gelas emas atau piring emas di dunia, maka dia akan diharamkan memakai gelas dan apa piring nanti yaumul qiyamah dari emas. Kenapa Pak Bu? Surga itu ada 4, 2 surga dari emas, 2 surga dari perak. Orang yang di dunia memakai perkakas dari emas, maka nanti yaumul qiyamah dia tidak akan mendapatkannya, diharamkan baginya. Lalu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW berkata, innaka jannati wa fi yadika jamratu minan nar. Nabi SAW berkata kepada orang yang memakai cincin dari emas, maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya tanganmu itu berada di bara api neraka. Jadi nanti emasnya itu akan disimpan di bara neraka, lalu nanti akan dipakaikan. Dan itu bentuk ancaman bagi orang yang memakai cincin dari emas. Ya, bagi laki-laki. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya, sesungguhnya aku menghalalkan emas itu bagi para wanitanya, artinya bagi para wanita dari umat ini, dan aku mengharamkannya bagi laki-laki. Yaitu hadis Ali bin Abi Thalib. Gimana kata Nabi SAW? Hadani haramani ala dukuri ummati wahillu li'inasihim. Nabi SAW mengisyaratkan ke sutra dan emas. Maka beliau mengatakan keduanya ini haram bagi laki-laki di antara umatku, dan aku halalkan bagi wanita di antara mereka. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini menunjukkan tidak boleh bagi laki-laki memakai cincin emas. Hukumnya apa? Haram. Dengan sejumlah dalil yang tadi disampaikan. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan adanya mansuh dalam hukum. Jadi adanya mansuh dalam hukum. Ya. Contoh yang lain, Nabi SAW pernah mengharamkan ziarah kubur. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk ziarah kubur. Dalam hadis dikatakan kuntu nahaitukum an ziaratul kubri fazuruha fa inha tudzakirukumul maut. Nabi SAW mengatakan dulu aku melarang kalian ziarah kubur ketika baru masuk Islam karena takut terjadinya kesyirikan-kesyirikan. Ketika setelah kuat keimanan, maka Nabi SAW mengatakan berziarahlah, karena sungguhnya dalam ziarah kubur akan mengingatkan kalian kematian. Nah ini contoh dimansuh hukumnya. Yang kedua di sini, Nabi SAW awalnya memakai cincin emas. Lalu para sahabat pun memakainya. Kemudian Nabi Hasan mengatakan, setelah ini aku akan apa? Setelah ini aku tidak akan pernah lagi memakai cincin emas. Lalu para sahabat pun membukanya. Jadi di sini menunjukkan ada nasi mansuh, ada hukum yang dimansuh. Dan ini disepakati oleh ahlul Islam, ya, oleh ahlul Islam, oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan semangat para sahabat dalam mengikuti sunnah dan dalam mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah taala, pemirsa yang dirahmati Allah taala, tingkat kesemangatan para sahabat dalam mengikuti sunnah tentunya berbeda dengan kita. Syur'ah, cepat ketika mereka itu melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Hasan. Saya akan berikan beberapa contoh kasus para sahabat begitu cepat dalam mengikuti sunnah. Jadi dalam bahasa Sunda mah teu diengkekeun, tidak ditangguhkan. Karena mereka itu betul-betul istislam inqiyad, patuh taat, ya. Beda dengan kita hari ini, ya. Ini kasus yang pertama. Contoh yang kedua, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala bainama Rasulullah sallam yusalli bi ashabihi idkhala'ani alaihi, ini idkhala'ana alaihi, fawadu'ahu ma'an yasarihi, falamma ra'a dhalika alqaumu alqauni alahum, falamma qadha nabiy sallam salatahu qala ma hamalakum alal ilqaini alikum, qalu ra'ainaka alqaitana laika fa alqainani alana, faqala nabiy sallam inna jibril atani fa akhbarani anna fiha qadaran aw qala ada, faqala nabiy sallam ija hadukum ila masjid falyandur fa in ra'a fi na'lihi qadara aw ada falyumsahu yani biturab wal yusalli fihi ma. Kasus yang kedua, Nabi Hasan sholat bersama para sahabat. Dan waktu itu Nabi Hasan sholat memakai sandal. Jadi sholatnya memakai sandal. Tiba-tiba Nabi Hasan melepas kedua sandalnya. Lagi sholat melepas kedua sandalnya. Maka serempak para sahabat yang ada di belakangnya melepas sandal semuanya. Setelah selesai sholat, Nabi Sallam berkata, apa yang menjadikan kalian melepas sandal-sandal kalian? Para sahabat sederhana jawabannya, ya karena aku melihat engkau melepas kedua sandalmu, maka kami pun melepas sandal kami. Jadi hanya melihat langsung melakukan. Lalu Nabi Sallam mengatakan, sebenarnya tidak demikian, katanya. Aku melepas kedua sandalku tadi karena Jibril alaihissalam datang memberi wahyu kepadaku bahwa di sandalku ada najis. Jadi di sandalku ada najis. Lalu Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, maka lihatlah kedua sandalnya. Kalau melihat ada kotoran, maka bersihkanlah dengan tanah. Lalu boleh sholat dengan kedua sandalnya. Nah, cerita hadis ini mungkin fikihnya banyak, ya. Tapi kita akan ambil sedikit saja. Jadi hadis ini pun menunjukkan bahwa para sahabat itu semangat dan cepat tanpa dipikir-pikir ini masuk akal atau enggak, gitu ya. Maka ini cocok dengan adat atau enggak? Kalau kita kan begitu. Ya. Ini disenangi atau enggak? Tapi para sahabat itu tanpa berpikir seperti itu, tanpa pertimbangan-pertimbangan lain, mereka dengan semata-mata misal melakukan A, melakukan B, melakukan C, mereka cepat melakukannya. Dan itu suratul iktida. Begitu cepat mereka itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi tadi kan ketika Nabi SAW sholat, lalu ada malaikat Jibril mengasih tahu bahwa di sandalnya ada kotoran. Maka Nabi SAW melepas kedua sandalnya. Nah, para sahabat tanpa berpikir, dikirain ada hukum baru, tidak boleh sholat memakai sandal. Maka serempak para sahabat melepas sandalnya. Setelah sholat, Nabi SAW nanya, apa yang memberikan atau apa yang melatar belakangi kalian melepas sandal kalian? Apa jawabannya? Ya aku semata-mata melihat engkau melakukan ini, ya aku mengikutinya, katanya. Dan itu pertanda keterbukaan hati para sahabatnya. Dan cepatnya para sahabat dalam mengikuti sunnah, beda dengan kita. Lalu Nabi SAW mengasih tahu, ya sebenarnya tidak demikian, katanya. Tapi ada sesuatu yang menimpa kepadaku, bahwa di sandalku ada najis, lalu aku melepasnya. Kalau tidak ada najis, maka aku tidak akan melepasnya. Jadi kalau tidak ada najis, maka aku tidak akan melepasnya. Jadi ini contoh yang kedua. Nah, pada hadis ini ada pelajaran. Pertama, bahwa bersuci pakaian salah satu syarat sahnya sholat. Jadi suci pakaian, suci badan, suci tempat, salah satu syarat sahnya sholat. Maka Nabi SAW melepas sandalnya ketika di sandalnya ada najis. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh sholat menggunakan sendal. Tapi mungkin aneh ini. Sholat menggunakan sendal. Ya, kalau sekarang ya gak ada masjid ya. Masjid ini mungkin kalau ada orang pakai sendal, mungkin diburu ya. Bisa dibalai dogan gitu ya. Ya. Mungkin kita hari ini memakai sendal ketika sholat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ketika sholatnya di lapangan gitu ya. Atau antum di rumah, sholat di rumah, dengan syarat sendalnya suci. Sendalnya apa? Bersih dari kotoran. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kan, Nabi SAW yusalli muntailan wa hafiyan. Nabi SAW sholat terkadang memakai sandal, terkadang tidak. Ya, jadi boleh memakai sandal. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa pergerakan dalam sholat yang bukan gerakan sholat awalnya, tapi untuk masalah sholat itu tidak membatalkan sholat. Tadi kan Nabi SAW membuka sendalnya, berarti bergerak, bukan gerakan sholat. Karena beliau membuka apa? Sendalnya. Dan beliau meletakkan sendalnya di sebelah apa? Sebelah kiri. Berarti ada gerakan yang bukan gerakan apa? Sholat. Diambil dari kesimpulan ini, boleh bergerak bukan gerakan sholat apabila ada tujuan untuk maslahat sholat. Seperti di hadis lain, dan mungkin juga akan kita bahas nanti di Sahih Bukhari ini, tapi ke belakang nanti. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang lewat itu, dan kita punya sutroh, punya penghalang, maka kita diwajibkan untuk menahan orang supaya tidak lewat ke tempat sholat kita. Berarti ini boleh gerakan yang tadi bukan gerakan sholat. Gerakan sholat. Yang keempat, dan ini penting. Kalau orang sholat lalu tidak tahu bahwa di kainnya ada najis. Jadi orang sholat kemudian tidak tahu di kainnya ada najis. maka ini ada beberapa kondisi. Kalau dia tahu setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, dibuka, tiba-tiba ada apa? Ada najis. Apakah kita wajib mengulangi sholat kita? Berdasarkan hadis ini menunjukkan tidak wajib mengulangi sholat, karena Nabi SAW tidak mengulangi sholat yang sebelumnya tadi. Ya, kalau harus diulangi berarti sholatnya dibatalkan dulu lalu sholat lagi. Yang kedua, kalau dia ingat ketika sholat. Jadi kalau dia ingat ketika sholat, gimana nih? Kalau bapak ibu sholat ada najis, tapi ketika sholat, Allahu Akbar, pas rakaat ingat di kainnya ada najis. Maka ini ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, dalam kain yang bisa dilepas. Contoh, antum pakai imamah seperti saya, tiba-tiba ingat di sini ada najis, ya dibuka saja, gitu kan, imamahnya. Atau seperti tadi pakai sandal, maka dibuka apa? Sandalnya. Yang kedua, kain, baju. Nah, bagaimana? Kalau antum pakai dua baju, ada kaos dalam, ada baju koko, gitu kan, umpamanya, atau baju kemeja. Dan tahu, antum tahu bahwa di kemeja itu tiba-tiba ingat ada apa? Ada najis. Maka wajib melepas baju kemeja karena kita cukup sholat pakai kaos apa? Dalam sah. Tapi pertanyaan yang ketiga, ini kainnya tidak ada lagi. Ya, pulang nggak mungkin, umpamanya. Bisa kan terjadi gitu? Nggak ada lagi kain. Kalau ditangguhkan sholat juga agak sulit. Karena waktunya udah habis. Maka apakah kita sholat dengan tanpa kain? Atau sholat dengan kain walaupun ada najisnya? Maka para ulama umumnya merojihkan sholat dengan kain walaupun ada najisnya. Tidak memilih sholat tanpa kain. Karena itu tidak mungkin ya. Ini fikih gitu ya. Kalau fikih itu perincian. Jadi fikih itu perincian. Itu contoh aja ya. Ya, insya Allah nanti kita ambil di babnya ya. Tapi ini contoh. Nah, ini contoh yang kedua, yang ketiga. Jadi contoh para sahabat itu begitu cepat dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Contoh yang ketiga. Nabi SAW berkata, "Latamnau ima Allah an yusolihinna an yusoliyanna fil masjid." Faqala rajulun, "Inna lanamna'ahunna." Wa ghadiba ghadban shadidan wa qala, "La uhaddithuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Qala, "Wa hadithuka an Rasulillahi sallam wa taqulu inna lan annahunna." Nabi SAW berkata, "Janganlah seseorang di antara kamu melarang para wanita untuk ikut sholat berjamaah. Jangan melarang istri, jangan melarang anak untuk pergi berjamaah." Lalu ada orang berkata, "Benar-benar kami akan melarang," katanya, "mereka." Jadi ini ada orang yang mencoba menentang. Maka Abdullah bin Umar berkata, dan Abdullah bin Umar artinya merespon. Responnya apa? Beliau marah dengan marah yang benar-benar marah. Lalu beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengajakmu bicara. Aku menceritakan kepadamu hadis Rasulullah SAW dan kalian mengatakan kami melarangnya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat kalau melihat orang itu menentang sunnah, mereka menampakkan ekspresi kebencian kepada orang yang menentang sunnah. Ya. Abdullah bin Umar menampakkan kebenciannya dan menampakkan marah, dan beliau berkata, aku tidak akan mengajakmu selamanya untuk apa? Bicara. Kenapa katanya? Karena dia tidak mengikuti sunnah, menyepelekan apa? Sunnah. Dan ini apa yang kita bisa ambil dari hadis ini. Nah, sekarang kita akan bahas perkara yang penting dari hadis ini, yaitu mengikuti perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan Nabi Hasalam, dari sisi wajibnya kita mengikuti, itu ada perincian. Jadi ada perincian, ada macamnya, yang setiap mukmin wajib mengetahuinya. Jadi perbuatan Nabi Sallam ini ada beberapa macam. Yang pertama, af'alul jibili basyariyah, sifat jibiliyah, perbuatan yang dinamakan dengan perbuatan jibili, perbuatan dari sisi sifat kemanusiaan. Seperti apa? Tidur, makan, mandi. Jadi di sini menunjukkan tabiat manusia. Tabiat manusia. Nabi salam tidur, Nabi salam makan, Nabi salam minum, Nabi salam memakai pakaian. Maka ini adalah jibili basyariyah. Karena Nabi salam adalah manusia biasa. Ana basyarun mislukum. Aku adalah manusia seperti biasa. Pertanyaannya, apakah kita wajib mengikuti semua perbuatan Nabi Hasalam? Umpamanya apa? Nabi Hasalam tidur berapa jam? Tidur jam berapa? Maka sepakat kita tidak diwajibkan mengikutinya, dan kita tidak dituntut harus sama. Kecuali dalam bentuk yang sifatnya adalah penetapan sifat sifatnya. Contoh sifat tidurnya. Seperti apa? Nabi salam berdoa dulu, baca istiadah dulu, baca ayat kursi, baca muawwidhatain, berbaring ke arah kanan. Ya. Maka ini sunnah, tapi tidurnya tidak sunnah. Makan tidak ada hukum, tapi sifat makan bisa jadi hukum. Seperti apa? Makan dengan tangan kanan. Kalau makanan, minuman panas tidak ditiup gitu, karena bisa melarangnya. Kemudian makan dan minum dengan bismillah. Ya. Makan dan minum tidak nyender gitu. Maka itu sifatnya, itu sunnah. Itu yang dinamakan adab makan. Adab makan. Ya. Jadi di situ ada afal jibiliyah yang tidak menjadi sunnah. Kedua, af'al adi, perbuatan yang sifatnya ada, kebiasaan. Ada. Jadi af'al adi, kebiasaan. Ini contohnya ada dua bagian. Contoh kebiasaan Nabi Sallam, umpamanya tidur jam sekian. Ada. Atau berkaitan dengan pakaian. Pakaian Nabi Hasalam itu izar, sejenis kain yang dua kain. Ya, sarung, kemudian kain atas. Itu namanya izah. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang merupakan adah, maka itu tidak menjadi sunnah. Tidak menjadi sunnah. Jadi tidak menjadi sunnah bagi kita penyap baju harus seperti ini, enggak. Tapi lebih afdal bagi satu kaum mengikuti adat kaumnya selama tidak ada larangan nas yang melarang kepada jenis tertentu. Ya. Maka ini ada kebiasaan. Yang ketiga, af'al ta'abudi. Perbuatan yang sifatnya ta'abudi, yaitu yang Nabi Hasalam melakukannya, berbuat dengan tujuan beribadah. Jadi ini mencontohkan ibadah. Maka bagi kita wajib mengikutinya, mengikuti. Tapi hukumnya wajib atau enggak? Artinya wajib kita ta'asi, wajib kita mencontoh. Tapi hukumnya wajib dilaksanakan atau enggak? Maka ini tergantung kondisinya. Tapi asal perbuatan Nabi, kalau tidak ada perintah, maka jumhur ulama mengatakan asalnya sunnah. Contoh, Nabi SAW kalau masuk masjid, sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya ketika masuk Mekah dan akan berihram, dia mandi dulu. Mandi apa namanya? Nabi mandi untuk ihram. Maka para ulama mengatakan setiap perbuatan Nabi yang itu tidak ada perintah, maka hukum asal adalah apa? Mustahab. Tidak apa? Tidak wajib. Kecuali ada perintah untuk melakukannya. Jadi ada perintah yang untuk melakukannya, maka menjadi hukumnya apa? Wajib. Nah. Kemudian ada perbuatan Nabi Hasalam yang merupakan bayan dari perintah. Jadi merupakan penjelasan dari perintah. Jadi ada perbuatan Nabi Hasalam yang merupakan penjabaran dari perintah. Gimana itu? Contoh, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lalu Nabi salam wudu. Maka sebagian para ulama mengatakan semua praktek wudu hukum asalnya adalah wajib. Kenapa? Karena wudu yang dipraktekkan oleh Nabi salam adalah berupa penjabaran dari perintah berwudu yang ada dalam apa? Al-Quran. Nah, berarti ya hukum asal adalah wajib. Contoh yang kedua, gerakan sholat adalah penjabaran dari perintah Allah, wa aqimu sholat. Tunaikan apa? Sholat. Maka semua yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penjabaran dari perintah, maka itu menurut sebagian para ulama hukumnya jadi wajib. Maka sebagian para ulama berkata semua gerakan sholat asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasannya itu sunnah. Jadi semua gerakan sholat hukum asalnya wajib. Kenapa? Karena gerakan sholat itu sebagai penjabaran, perincian dari perintah Allah menegakkan apa? Sholat. Jadi kalau dalam gerakan sholat jangan dilalaikan itu semuanya. Ya. Karena hukum asal adalah apa? Wajib. Itu menurut sebagian para ulama. Bahkan ini dikatakan kebanyakan para ulama. Nah, kemudian yang selanjutnya ada perbuatan Nabi yang merupakan kekhususan baginya. Jadi ada beberapa perkara yang merupakan khususia, khusus bagi Nabi Hasan. Syariatnya adalah bagi Nabi Hasan. Ada dalil yang menunjukkan tentang pengkhususan. Contoh, Nabi Hasan nikah lebih dari 4. Jadi Nabi Hasan nikah lebih dari 4. Berapa istrinya? 9. Nabi Salam istrinya berapa? 9. Lalu ada orang mengatakan, saya mencontoh Nabi Salam, istri saya 9. Oh, ini gak benar gitu. Kenapa? Karena ada pengkhususan bahwa Allah mengecualikan kita adalah dibolehkan 4. Tidak boleh lebih dari 4. Itu khususnya. Khususnya bagi Nabi Salam. Kemudian contoh yang lain, ini adalah khususnya bagi Nabi Sallam, yaitu apa? Pengharaman sesuatu. Nabi Sallam diharamkan baginya makan harta sedekah, tapi bagi umatnya halal. Berarti ada haram bagi Nabi Sallam. Ada sesuatu yang wajib bagi Nabi Sallam melakukannya. Seperti apa? Menurut jumhur ulama adalah sholat malam, kiamulail, sholat witir adalah wajib bagi Nabi Sallam. Tapi bagi umatnya apa? Mustahab. Ya. Mengetahui tentang jenis-jenis ini adalah sangat penting dalam memahami tentang hukum bagi setiap muslim mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya berikan contoh yang lain, sederhana. Nabi Wasallam menyenangi kalau makan kambing adalah bagian paha. Paha yang mana? Nah, paha depan, paha belakang. Nah, antum katakan, oh makan daging ini sunnah pokoknya. Makan pahanya sunnah, kalau makan lamusirnya enggak sunnah. Nah, yang seperti ini tidak dikatakan sunnah. Tapi kalau orang menyenangi apa yang dimakan oleh Nabi Hasalam dengan dua alasan. Alasan yang pertama, ternyata diteliti secara kesehatan memang daging paha itu lebih sedikit umpamanya kolesterolnya gitu. Kata dokter, orang mengatakan, oh pantas Nabi Salam mengambil ininya gitu. Lalu kita mengikutinya. Atau karena saking cintanya ingin mengikuti semua apa yang diperbuat oleh Nabi Salam tanpa mengatakan kepada dirinya bahwa itu adalah sunnah. Tapi saking cinta, maka kata para ulama akan dapat pahala dari sisi cintanya. Karena cinta itu sendiri dapat pahala. Contoh. Sekarang mau pakai baju gamis gitu ya. Baju gamis bahasa kita ini gamis. Pakai baju gamis bukan sunnah gitu. Pakai baju dobitnya apa? Menutup aurat. Tidak transparan. Tidak mencetak gitu kan. Tidak tasyabuh. Tidak syuhrah. Ini baju yang syar'i. Modelnya seperti apa? Boleh gitu. Mengikuti adat aja. Kalau orang Indonesia, ya umpamanya ada yang pakai sarung, ada yang pakai koko pakai sarung, ada yang pakai bantolun celana, pakai baju kemeja, ya. Selama mengikuti syarat yang tadi, maka ini sunnah gitu. Apa yang dimaksud sunnah itu ya seperti itulah baju gitu. Tapi ketika Nabi Sallam mencintai komis, Nabi Sallam mencintai baju komis gitu ya. Iya. Lalu kita mencintainya seperti apa yang dicintai oleh Nabi Sallam? Boleh? Boleh. Tapi tanpa mengilzam. Mengilzam itu mengatakan, "Oh, kamu baju kafir nih." Ini baju Islam ini. Nah, itu yang enggak benar gitu. Enggak benar. Ya. Kan kita juga aneh ya, baju koko baju muslim, saya juga heran ini dari mana legalnya gitu ya. Yang tidak koko bukan baju muslim. Nah ya. Ya, jadi kalau baju muslim itu tadi dobitnya apa? Menutup aurat. Menutup aurat dobitnya ada dua, tidak transparan, tidak tipis. Yang kedua tidak mencetak gitu. Itu namanya menutup aurat. Kemudian apa? Tidak menyerupai pakaian perempuan. Tidak menyerupai pakaian orang kafir yang khusus ya, menjadi syiar simbol orang kafir. Kemudian apa? Tidak kain syuhrah. Pakaian yang nyeleneh itu, yang orang lain itu akan menganggapnya ini orang dari planet gitu. Kenapa? Pakaiannya beda dengan orang yang setempat gitu. Maka ini tidak boleh. Kemudian apa? Laki-laki tidak isbal. Jadi tidak melewati apa? Mata kaki. Ini dobit pakaian. Jadi dobit apa? Pakaian. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian poin yang sangat penting. Kemudian yang terakhir sangat penting ini sebelum pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu ada yang mimba bil ittifaq dalam bab kebetulan saja. Jadi tidak diniatkan bahwa itu harus begitu, tapi kebetulan. Contoh, Nabi Hasalam masuk ke Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Jadi Nabi Hasalam masuk ke Mekah tanggal 4 apa? Zulhijjah. Apakah disunahkan bagi kaum muslimin sekarang kalau ingin haji harus tanggal 4 Zulhijjah? Jawabannya tidak, karena itu adalah hanyalah kebetulan. Dilakukannya apa? Tanggal berapa? Dilakukannya berapa? Nabi Sallam datangnya tanggal 4 Zulhijjah. Jadi artinya apa? Bukan sengaja harus tanggal 4 apa? Zulhijjah. Maka ini mimba bitifak saja, kebetulan saja. Contoh yang lain, dan ini menjadi satu perbedaan, berapa syarat sahnya sholat Jumat? Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan harus 40. Dari mana sebagian yang mengatakan wajib 40? Dari mana sebagian orang yang mengatakan wajib 12? Ternyata diambil dari kisah ayat wataraku kako iman. Jadi ketika para sahabat waktu itu sedang sholat, sedang Jumat itu ya, sedang khutbah, tiba-tiba ada yang penjual, maka pada keluar dari masjid, katanya yang tertinggal 40 orang lagi. Jadi yang tertinggal di masjid 40 orang lagi. Dalam riwayat yang lain adalah 12. Maka dibikinlah satu syarat, wajumlah sahnya Jumat harus 40. Sebagian orang mengatakan 12. Nah ini tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena hanya kebetulan saja yang tersisa 40, bukan wajib 40 gitu. Jadi ada perbuatan Nabi SAW mimbabil itifak, hanya waktu itu kebetulan, bukan mimbab tasri, bukan bab dulu itu adalah mensyariatkan. Nah, seperti tadi beliau datang ke Mekah tanggal 4. Ya kita tidak wajib atau tidak disunahkan bahwa kita wajib tanggal 4 itu. Jadi 4 hari selesai, 4 lukisan. Contoh yang terakhir, dan ini perlu. Nabi Hasalam mungkin pernah melakukan dalam perjalanan beberapa ibadah. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah di beberapa tempat, sholat berjamaah ketika safar. Maka tidak jadi sunnah sholat di tempat itu, karena sholatnya di tempat tersebut bukan mimbab tasri, dalam arti harus di tempat itu, tapi kebetulan saja. Ya, kebetulan saja. Makanya sekarang wajib kita tahu, orang yang pergi umroh atau haji tidak ada keutamaan sholat di Gua Hira, tidak ada keutamaan sholat di Gua Thur, Tidak ada keutamaan sholat di Jabal Rahmah, tidak ada keutamaan sholat di Gunung Uhud. Walaupun mungkin Nabi Sallam di saat itu ketika perang pernah sholat di situ, tapi sholatnya kebetulan, bukan menunjukkan ada keutamaan sholat di situ. Beda dengan sholat di apa? Di masjid Quba, ada keutamaannya. Umpamanya kita tahu sejarah apa? Sejarah masjid Qiblatain. Tidak ada keutamaan sholat di Qiblatain. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang dikatakan oleh para ulama mimbabi sudbah, hanya kebetulan saja waktu, tempat, ya. Tidak jadi sunnah bagi kita, harus tepat. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dilakukan oleh Nabi SAW ya kebetulan saja. Safar tanggal sekian, jam sekian, lalu beliau sholat di tempat tertentu. Maka sholatnya di tempat tertentu bukan bab mensyariatkan sholat di tempat itu. Termasuk ketika Nabi SAW melewati mikot-mikot. Apakah disunahkan kita sholat di mikot umpamanya Dhul Hulaifah atau Bir Ali? Maka Allah Ta'ala alam, tidak ada sholat di mikot, sholat mikot gitu. Kecuali pas ke mikot kita sholat asar umpamanya, sholat tuhur bertepatan di situ. Atau datang ke mikot karena ada masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Maka itu sunnah hukumnya. Tapi tidak ada sholat mikot. Jadi kalau kita ke mikot umpamanya dari Madinah, di mana Dhul Hulaifah atau dikenal dengan Bir Ali, tidak ada sunnah wallahu alam niat sholat mikot. Tapi kalau bertepatan pas kita datang ke situ duhur, sholat duhur, kita mengkosornya karena kita safar, sholat asar dua rakaat, kita mengkosornya, atau kita wudu lalu kita sholat syukur wudu dan tahiyatul masjid di masjid yang ada di Dhul Hulaifah, maka hukumnya apa? Boleh sunnah, tapi tidak niat sholat apa? Mikot. Ya. Nah ini perkara-perkara yang juga wajib dipahami dalam kaidah mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai di sini dulu satu hadis, tapi pembahasannya lumayan luasnya. Sekarang kita buka pertanyaan. Yang mau bertanya silakan ditulis atau langsung silakan. Iya. Kurang kedengaran. Apa makan ganjil? Iya. Oh, makan kurma ya. Ganjil. Iya. Makan kurma ganjil itu ta'abudi ya. Ta'abudi. Dengan dua dalil. Dalil yang pertama, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil dan mencintai yang ganjil. Nah, termasuk dalam menggunakan makanan. Dan Nabi SAW diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa beliau adalah memakannya ganjil. Jadi memakannya apa? Ganjil. Kalau makan ganjil tidak kebetulan ya. Tidak kebetulan. Itu memang apa? Disengaja, dan melakukannya bukan apa? Sekali. Kalau melakukannya sekali mungkin itu. Tapi beliau melakukannya berkali-kali. Maka itu adalah bagian dari sunnah wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya. Ya. Ya, kalau yasir, kalau itu adalah sedikit ya dan tidak menjadi komponen utama, maka tidak mengapa insyaallah. tidak mengapa insyaallah. Ya seperti di jam umpamanya. Walaupun meninggalkannya lebih baik gitu. Jadi meninggalkannya lebih baik. Jadi kalau sayun yasir sedikit sekali gitu ya. Itu tidak mengapa. Iya. Kalau yang lainnya seperti apa itu lulu wal marjan, apa yang dinamakan oleh kita adalah permata. Permata tidak terlarang bagi laki-laki. Ya. Yang haram adalah emas ya. Yang haram adalah emas. Ya bukan emas itu, bukan emas. Ya, ada lagi? Ya. Oh, pakaian putih. Ya. Tidak selamanya harus putih ya. Nah, ketika dikapani putih, ketika pakai kain ihram putih, ya, itu dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya. Jenggot. Oh. Oh, makanan yang lain. Mau ganjil. Ya suapannya ganjil kalau bisa. Tapi takaluf itu. Takaluf memberatkan. Mengambilnya dengan tiga jari. Mengambilnya dengan tiga jari. Yang paling mudah tiga jari adalah dengan sendok gitu. Ya, ada lagi? Ya. Ya tidak banyak yang khusus bagi Nabi Sallam. Tidak banyak yang khusus bagi Nabi Sallam. Tidak banyak. Hanya sedikit aja yang khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oh, najis. Ya. Najis yang tidak boleh dibawa dalam sholat. Ya. Syarat sah sholat adalah at-toharah. Syarat sholat itu adalah bersuci. Dan bersuci ada dua. At-taharatu minal hadas, at-taharatu minan najasat. Bersuci ketika sholat ada dua. Yang pertama bersuci dari hadas. Pertama hadas besar, itu dengan mandi. Yang kedua hadas kecil, yaitu dengan wudu. Dan penggantinya adalah tayamum. Yang kedua bersuci dari najis, yaitu tiga. minal badan, minal makan, minat taub. Bersuci ketika sholat dari najis mencakup tiga. Suci badan, artinya anggota badan kita tidak boleh ada najis. Yang kedua, pakaian. Artinya apa yang kita pakai? Semuanya ya, pakaian itu apa saja yang melekat di badan kita, namanya pakaian. Yang ketiga adalah tempat kita sholat. Ya, seperti sajadahnya gitu ya, karpetnya, lantainya, ya tanahnya mesti suci. Najis, apa saja najis itu? Apa yang disepakati itu najis? Apa saja najis itu? Ya, najis itu contohnya pertama yang ada dalam fisik manusia, al-baul, kencing, al-goit, yaitu apa, kotoran. Yang ketiga al-madi, madi. Yang keempat al-wadi. Yang kelima damul haid. Jadi apa yang ada dalam kita, termasuk wanita ada khusus, satu air kencing, kedua air madi, ketiga air wadi, keempat apa tadi, darah haid itu adalah untuk apa, untuk wanita, maka semuanya itu najis. Jadi kalau melekat di badan atau melekat di kain, maka wajib dibersihkan. Dan bagi wanita ada tambahan lagi satu, apa, darah nipas, semuanya adalah najis. Kemudian yang najis yang lainnya yang disepakati oleh para ulama adalah bangkai, yaitu bangkai. Mama talahat fi anfihi, setiap binatang yang mati tanpa disembelih namanya apa? Bangkai, itu adalah najis. Kemudian menurut jumhur ulama, anjing. Jumhur ulama mengatakan anjing semuanya najis. Kencingnya, keringatnya, air liurnya, badannya adalah najis. Jadi semua ini adalah barang yang najis. Ada yang terjadi perbedaan najis atau bukan. Seperti apa? Darah mengalir. Umpamanya bapak tiba-tiba ada luka di tangan, mengalir, najis atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan darah yang mengalir adalah najis. Sebagian para ulama mengatakan tidak najis, dan saya condong mengatakan tidak najis. Dalilnya apa? Para sahabat sholat, kemudian luka, maka darahnya mengalir dan mereka tidak membatalkan apa? Sholatnya. Berarti darah yang mengalir tidak najis, ya itu. Kemudian apalagi yang berbeda para ulama tentang hukumnya najis, yaitu air mani. Menurut jumhur ulama air mani tidak najis, dan itu yang kuat. Ada pendapat Abu Hanifah mengatakan najis mandi apa air mani, tapi yang rajih adalah tidak najis. Yang rajih tidak najis, hanya layak untuk dibersihkan. Layak untuk apa? Dibersihkan. Kemudian yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, najis atau tidak najis, yaitu khamr. Khamr haram ya, khamr itu sepakat haramnya. Tapi apakah air khamr najis? Enggak. Kalau kena kain atau kena badan kita, jumhur ulama mengatakan bahwa khamr adalah najis. Sebagian para ulama mengatakan bahwa khamr tidak najis. Khamr tidak najis. Ya. Adapun dalam Quran dikatakan ridsun, bukan ridsun bimana najis, tapi ridsun bimana yaitu apa? Haram. Bimana haram. Dan pendapat yang kuat bahwasanya khamr tidak najis. Dalam pendapat penelitian saya, bahwa khamr adalah tidak najis. Sekarang kotoran binatang, kencing binatang, kotoran binatang, najis atau tidak? Pendapat yang kuat, setiap binatang yang dagingnya haram dimakan, maka kotoran dan kencingnya najis. Seperti babi umpamanya, anjing, maka kencing dan kotorannya adalah najis. Tapi binatang yang dagingnya halal, maka kencing dan kotorannya tidak najis. Contoh, kencing burung, tai burung, tidak najis ya, menurut pendapat yang rajih. Karena Nabi SAW membolehkan sholat di kandang kambing. Ya, kalau sholat di kandang kambing boleh, berarti kencing kambing tidak apa? Tidak najis. Dan itu pendapat yang kuat ya. Jadi ini, kalau ini macam-macamnya ya. Macam-macam ya, najis atau bukan najis. Tapi itu bahasanya luas tentunya, kalau di dalam bahasan fikih ketika kita merinci bahasan itu. Ya. Ada lagi? Ya. Iya. Ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ketika kita melakukan ziarah kubur? Ziarah kubur tujuan utamanya adalah mengingat kematian. Apa yang disunnahkan ketika kita ziarah kubur? Pertama, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar, minal muslimina wal muslimat wa inabikum lahikum. Kedua, kita mendoakan penghuni kubur dengan doa bagi mereka. Doanya ya, doa dalam sholat jenazah saja. Allahumma gfir lahum warhamhum wafihi wafu'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma naqini min khotayama kama yunqi thawbal abid min dannas. Allahumma alihum daran khairan min dalihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihim min albil qabri wa adkhil jannata wa qihim min albil qabri min adzabin nar. Doa ya, mendoakan. Itu yang ketiga. Jadi salam, kemudian kita mendoakan ya. Kemudian yang ketiga, kita mengingat kematian, tadabur, bahwa kita akan seperti mereka. Itu yang dianjurkan bagi kita ketika kita ziarah kubur. Apa yang dilarang ketika kita ziarah kubur? Pertama, kita dilarang ziarah kubur meminta kepada penghuni kubur. Jangan kita berdoa kepada penghuni kubur. Mendoakan wajib, dianjurkan. Tapi berdoa kepada penghuni kubur tidak boleh. Kita mengatakan ya syekulan agisni, ya syekulan urzukni, tidak boleh. Wa anal masajidalillahi fala tadu ma'allahi. Yang kedua, kita dilarang duduk di atas kuburan. Dan kita dilarang menginjak kuburan. Nabi SAW mengatakan lebih baik seseorang itu duduk di bara api daripada dia harus duduk di atas kuburan. Jadi kita dilarang ziarah kubur, duduk di kuburannya, kemudian kita menginjak kuburan-kuburan. Kalau kita berjalan di sela-selanya ya, adab ini, adab. Jadi tidak boleh. Kemudian wajib dipahami, tidak ada kuburan yang punya keutamaan secara khusus. Kuburannya, bukan orangnya ya. Kalau orangnya tentunya tergantung imannya. Tapi tidak ada keutamaan kuburan Syekh Fulan dengan kuburan yang lain, tidak ada keutamaan kuburannya. Tidak ada keutamaan kita mendatangi kuburan A, kuburan B, enggak ada keutamaan. Kuburan sebagai kuburan sama gitu ya. Ya. Kemudian kuburan bukan tempat kita berdoa, dan kuburan bukan tempat kita baca Quran. Ya. Dalam arti begini, kalau berdoa untuk mendoakan penghuni kubur sunnah. Tapi kita tidak boleh begini. Kalau saya berdoa di kuburan si Fulan akan lebih mustajab. Enggak ada. Enggak ada. Kalau di kuburan ini akan mustajab. Enggak ya. Oleh sebab itu para sahabat ya tidak mengkhususkan mau berdoa datang ke kuburan Abu Bakar atau datang ke kuburan Umar. Berdoa di mana ya? Berdoa di mana saja. Bahkan tidak dianjurkan secara khusus kalau kita akan mendoakan penghuni kubur harus mendatangi kuburannya. Didoakan di mana saja sampai kepada Allah gitu. Kuburan bukan tempat baca Quran. Maka Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum kuburo. Janganlah kalian menjadikan rumah seperti apa? Kuburan. Artinya apa? Kalau kuburan jangan jarang baca Quran, ya. Tapi rumah harus dimakmurkan dengan bacaan apa? Al-Quran. Dan Al-Quran. Kemudian apa yang dilarang? Tidak boleh memindahkan kuburan. Tidak boleh menggali isi kuburan. Karena menyakiti yang mati seperti menyakiti yang hidup. Menggasap tempat kuburan seperti menggasap tanah yang hidup. Kecuali ada hal-hal yang syar'i yang dibutuhkan seperti kasus kematian yang perlu penelitian gitu ya. Ya, otopsi gitu ya. Diangkat kembali boleh. Kalau itu ada dibutuhkan sekali dan itu pun kalau ridho apa? Ahli warisnya. Nah, ini berkaitan dengan kuburan. Mungkin cukup untuk pelajaran di sore ini. Insyaallah kita akan ketemu di pekan yang akan datang. Ya. Terima kasih pada seluruh pihak. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.